Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد حاضرين رحمكم الله Bapak-bapak sekalian yang saya hormati, insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan penjelasan tafsir surat Al-Ma'arij ayat yang ke-36 dan seterusnya. Ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Famal ladzina kafaru qibalaka muhti'in." Famal ladzina kafaru, maka mengapa orang-orang yang kafir itu kibalaka menghadap engkau datang, muhti'in ay musri'in, yakni dengan segera, dengan bergegas, dengan cepat. Ya. Nah, ayat ini terkait dengan mereka, orang-orang kafir, yang mereka itu tidak menerima ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu merasa sombong, ya. Jadi di sini Allah mengatakan dan menjelaskan, yaqulu ta'ala mubayyinan igtirara al-kafirin. Allah menjelaskan sikap bangga dirinya mereka, orang-orang kafir yang mereka datang kepada Nabi Muhammad SAW dengan cepat menghadap beliau, tapi bukan untuk menerima dakwah beliau, ya, bukan untuk menerima ajakan beliau. Allah mengatakan, "Anil yamini wa anil shimali izin." Dari kanan al-yamin wa an-shimal, dan dari kiri izin, mereka itu berkelompok-kelompok, qita'an mutafarriqah, kullun minhum bima ladaihim farah, masing-masing bersenang, berbangga dengan apa yang mereka punyai. Kelompok-kelompok yang membanggakan diri datang kepada Nabi SAW. Ya. Ayat ma'u kullu mri'in minhum ayudkhala jannata na'im. Apakah masing-masing orang dari mereka itu, kullu mri'in minhum, yatma'u, berharap sangat, an yudkhala jannata na'im, untuk dimasukkan ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Ya. Atas dasar apa mereka berharap surga, padahal menerima dakwah dan ajakan Rasulullah pun tidak, bahkan mendustakan Nabi Muhammad, bahkan menyakiti beliau, memusuhi beliau. Maka dikatakan dalam tafsir, bi ayyi sababin atma'ahum, atas dasar apa mereka berharap sangat, ya, untuk dimasukkan ke dalam al-jannah. وهم لا يقدموا سوى الكفر والجحود برب العالمين. Sementara mereka tidak melakukan kecuali justru kekafiran dan pengingkaran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalla, maka sekali-kali tidak. Laisal amru bi amaniyihim, bukan urusan ini sekedar dengan angan-angan mereka. Wala idrak ma yashtahuna bi quwwatihim, tidak mungkin mereka akan mendapatkan apa yang mereka inginkan dengan kekuatan mereka. Ya, mereka sebatas manusia yang tidak punya kekuatan apa-apa. Surga milik Allah Azza wa Jal. Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya sebagai pemberi kabar gembira untuk masuk ke dalam surga bagi yang taat, bagi yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sebagai pemberi peringatan bagi orang-orang yang tidak taat. Justru mereka itu pantasnya ya jelas masuk ke dalam neraka karena tidak taat. Jangan malah mengharap-harap masuk ke dalam al-jannah atau surga Allah Subhanahu wa taala. Inna khalaqnahum mimma ya'lamun. Sungguh kami menciptakan mereka dari sesuatu yang mereka pun mengetahui. Yani mereka tercipta dari ma'in dafiq, min ma'in dafiq, dari mani yang mereka itu adalah makhluk-makhluk yang lemah. Fahum du'afa la yamlikuna li anfusihim naf'an, tidak bisa memberikan manfaat untuk diri mereka sendiri apalagi kepada orang lain. Wala dharran, mencelakakan orang pun tidak bisa bila Allah tidak menghendaki. Wala mautan wala hayatan wala nusyura, kehidupan kematian bukan juga di tangan mereka, kembalinya mereka juga nanti justru kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah hakikat manusia. Jadi jangan merasa mereka itu sombong ya, bangga diri, sementara asal usul penciptaan mereka menunjukkan kelemahan mereka sampai mereka menjadi manusia tetap masih dalam kondisi lemah. Nah, karenanya jangan mengharap al-jannah, surga Allah, sementara kondisi mereka tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bersumpah, "Fala uqsimu bi rabbil masyariqi wal magharibi inna laqadirun." Hadza iqsamun minhu ta'ala bil masyariq wal magharib. للشمس والقمر والكواكب ولما فيها من الآيات الباهرات على البعث وقدرته على تبديل أمثالهم وهم بأعيانهم. Maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah, fala uqsimu, maka aku bersumpah, bi rabbil masyariq, dengan nama atau dengan Rabb ya yang mengatur al-masyariq wal-magharib, tempat-tempat terbit atau terbenamnya, yakni makhluk-makhluk Allah yang besar itu, matahari, ya, kemudian juga al-kawakib, bintang-bintang, al-qamar, rembulan, ya, semuanya itu makhluk-makhluk besar, ciptaan Allah. Makhluk-makhluk itu terbit dan tenggelam dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Terdapat pada makhluk-makhluk itu bukti-bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala, di mana makhluk-makhluk besar itu semuanya senantiasa taat kepada Allah. Ya, ini aturan alam yang Allah tetapkan. Tidak bisa makhluk itu kemudian berubah dari aturannya kecuali bila Allah mengizinkan. Ya, malam berganti siang, siang berganti malam. Matahari berjalan, rembulan berjalan, semuanya dengan aturan dari dulu hingga kini, ya kan? Ada malam, ada siang seperti yang kita ketahui. Ya, tidak berubah kecuali bila Allah menghendaki. Nah, ini makhluk-makhluk besar seperti itu. Allah Azza wa Jal bersumpah dengan itu, ya, ya, agar manusia sebagai manusia menyadari siapa dirinya sebagai makhluk yang sangat lemah, kecil, lemah, tidak punya kekuatan dan kemampuan. Namun disayangkan, justru manusia inilah yang sering membangkang, ya, bangga diri, sombong, tidak sepantasnya, ya, makhluk seperti kita sombong. Bahkan semuanya di hadapan Allah lemah, tidak ada yang boleh memiliki sifat sombong. Ya, Allah mengatakan, inna laqadirun, sesungguhnya kami pasti mampu. Kami sangat mampu, laqadirun, benar-benar mampu. Ya, Allah Azza wa Jalla bersumpah untuk menekankan betul-betul Allah Azza wa Jalla itu maha mampu. Di antaranya apa? Pada ayat berikutnya, ala an nubaddila khairam minhum, untuk mengganti dengan orang-orang yang lebih baik dari mereka. Ya. Jadi kalau Allah menghendaki, Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat mampu untuk mengganti mereka. Kalau mereka tidak mau beriman, tidak mau tunduk, tidak mau patuh kepada agama ini, sangat mudah bagi Allah untuk mengganti mereka dengan kaum yang lain, khairan minhum, yang lebih baik dari mereka. Ya. Dan diantaranya ya dengan berjalannya waktu, ya kan, Allah Subhanahu wa taala ya mengganti mereka. Ya. Jadilah Makkah misalnya yang tadinya negeri kafir menjadi negeri Islam. Ya. Nabi datang ke Makkah menaklukkan kota Makkah, penduduknya. Dengan itu bergantilah menjadi negeri Islam. Orang-orangnya yang tadinya pada musyrik kafir berubah pada masuk Islam. Nah, sejak itu berbondong-bondong orang pada masuk Islam. Nah, sejak itulah juga masyarakat di Makkah dan sekitarnya tampak ya tunduk kepada Islam. Nah, ini salah satu ya dari kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala untuk membalikkan kalbu manusia. Termasuk yang dulu-dulu tokoh-tokoh musyrik juga banyak yang kemudian masuk Islam. Dan kalaupun Allah mau mengganti dengan sekaligus ya, dibinasakan semua mereka, lalu Allah ganti kaum yang lain juga maha mampu, ya kan? Nah, itu umat-umat terdahulu Allah perlakukan begitu, tapi umat ini tidak Allah perlakukan begitu. Umat-umat terdahulu ketika membangkang tidak mau tunduk, ya Allah kirimkan azab, ya kan? Kaum Nabi Nuh ya sudah binasa dengan itu. Kaum Nabi Saleh, kaum Tsamud langsung dibinasakan dengan musibah-musibah besar itu. Kemudian Allah ganti dengan penduduk yang lain yang beriman. Kalau Allah menghendaki seperti itu, ya Allah maha mampu. Namun Allah Subhanahu wa taala terhadap umat Nabi Muhammad ini memberikan belas kasih yang banyak, ya. sehingga umat ini tidak Allah binasakan secara sekaligus. Dan itu memang doa Nabi, ya. Nabi pernah berdoa kepada Allah, yaitu Allah yuhlika ummatahu bisanatin bi'ammah, yaitu agar tidak membinasakan umatnya dengan suatu musibah yang menyeluruh mengenai semua. Lalu Allah kabulkan, ya, Allah kabulkan. Nah, jadi sampai sekarang terbukti, ya, bahwa umat Islam ini ketika suatu kaum dari umat Nabi Muhammad ini membangkang, tidak Allah binasakan semuanya sekaligus, tidak. Ya, orang-orang tertentu, ya, golongan-golongan tertentu, tidak kemudian semuanya dihabiskan. Ya. Nah, ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas di sini Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan bahwa Allah Azza wa Jalla Maha mampu ala an nubaddila khairan minhum, kami mengganti yang lebih baik dari mereka. Wa ma nahnu bimasbuqin, dan tidaklah kami bisa didahului, yakni dikalahkan, ya. Wa ma nahnu bimasbuqin. Hai, ma ahad yasbiquna wa yafutuna wa yu'jizuna idza aradna an nu'idahu. فإذا تقرر البعث والجزاء واستمروا على تكذيبهم وعدم انقيادهم لآيات الله فذرهم. Jadi maknanya tadi bahwa tidak seorang pun mampu mendahului kami atau melemahkan kami, mengalahkan kami. Bila Allah Subhanahu wa taala ingin mengembalikan mereka, ya. Bila Allah Azza wa Jalla ingin menciptakan makhluk yang lain, bila Allah Azza wa Jalla ingin memberi hidayah kepada suatu kaum, walhasil apapun yang Allah lakukan, tidak ada yang bisa menghalangi dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun bila mereka tetap, ya, pada kekafiran mereka, setelah dijelaskan mereka bakal mendapatkan balasan, mereka nanti setelah mati ada kebangkitan, setelah mati ada pembalasan, dan seterusnya ada surga, ada neraka, dan seterusnya. Kok setelah diterangkan, dijelaskan, masih tetap, ya, istamarru ala takdzibihim, tidak percaya, wa adam inqiyadihim, tidak mau tunduk, maka fadharhum hatta yakhudhu wa yal'abu, ya sudah, biarkan mereka, ya, biarkan mereka yakhudhu wa yal'abu, terus mereka itu tenggelam dalam kebatilan mereka. Yakhudhu bil aqwalil batilah wal aqaid al fasidah. Ya mau gimana lagi, ya kan, namanya tugas Nabi, tugas pengikut Nabi itu kan menyampaikan. Kalau sudah disampaikan tidak mau menerima, ya gimana lagi, urusan hidayah bukan di tangan manusia. Ya sudah, gak mau terima, ya terserah kamu, ya. Fadharhum, Allah pun mengatakan biarkan mereka. Yahudu, mereka berbicara dalam kebatilan mereka, kekafiran mereka, ya. Wa yal'abu, biarkan mereka bermain, bidinihim, mempermainkan agama, bermain dengan agama mereka, makan, minum, dan seterusnya dengan kenikmatan-kenikmatan duniawi. Hatta yulaku, sampai kelak mereka menjumpai yaumahum, hari mereka, alladzi yu'adun, yang mereka telah dijanjikan, ya. Ada suatu saat di mana mereka pasti menemui hari tersebut yang Allah janjikan janji untuk mereka yang tidak taat. Apa itu? An-nakal wal wabal. Akibat buruk dari kekafiran mereka, akibat buruk dari maksiat mereka. Ma huwa akibatu khawdihim mala'bihim, yang itu sebagai konsekuensi akibat dari permainan-permainan mereka di dunia, akibat dari larutnya mereka dalam kebatilan, kesyirikan, kekafiran, kemunafikan dan seterusnya. Ya, biarkan mereka sampai nanti akan menjumpai hari tersebut. Kapan itu? Yauma yakhrujuna minal ajdath, yaitu di hari mereka keluar dari kubur-kubur mereka. Yakhrujun, keluar. Minal ajdath ay al-kubur, keluar dari kuburan-kuburan mereka. Sira'an, mereka cepat menyambut. Lidawatid da'i muhti'ina ilaiha, menyambut seruan sang penyeru. Ya, kelak dibangkitkannya manusia dari kubur-kubur mereka, mereka dipanggil, maka mereka pun akan datang dengan segera. Ya, nah ini tidak bisa kemana-mana. Ya, di hari tersebut yang dijanjikan saat mereka bangkit dari alam kubur mereka, mereka sudah tidak bisa bermain-main, tidak bisa berdusta. Ya, Allah Maha tahu mereka tidak bisa lari. Ya, mau lari kemana? Jadi di hari tersebut tidak lagi seperti di dunia. Di dunia bisa berbohong, ya, bisa membangkang masih dibiarkan, bisa lari masih dibiarkan. Tapi kelak di padang mahsyar, ya, setelah Allah bangkitkan mereka dari alam kubur mereka, ya, mereka semuanya tunduk, dipanggil ya semuanya datang. Ya, yang taat, yang tidak taat, semuanya. Para pembangkang ketika di dunia, ya kelak ketika itu ya sudah mau tidak mau dia pun akan mengikuti. Ka'annahum ila nusubi yufidun, seolah-olah mereka ketika itu ila nusubin, menuju kepada berhala-berhala. Ya, ka'annahum ila alamin yufidun. Ya, yufidun artinya apa? Di sini diartikan dengan cepat, seakan-akan mereka pergi dengan segera kepada berhala-berhala sewaktu di dunia. Ya. Di dalam tafsir disebutkan ka'annahum ila alamin ya ummuna wa yusri'un, seolah-olah mereka ketika itu pergi ke suatu alam, suatu tanda yang telah ditetapkan, menuju ke sana dengan cepat. Fala yatamakkanuna minal isti'sa' lidda'i, enggak bisa mereka tidak taat atas panggilan tersebut. Ya, tidak bisa berbelok, tidak bisa lari. Bal ya'tun adilla makhurin, bahkan mereka datang dalam kondisi tunduk. Ya, makhurin, ya mau tidak mau, ya terpaksa menghadap baina yaday rabbil alamin, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah disitulah ya mereka nanti tinggal menunggu keputusan. Ya, mau diapakan. Ya, namun sudah jelas bagi mereka yang kafir, yang musyrik, yang munafik, ya sudah jelas tujuannya. Na'udzubillah min dzalik. Maka mereka pun datang dalam keadaan khasyi'atan absaruhum, pandangan-pandangan mereka itu tunduk, ya, lemah, takut. Tarhaquhum dzillah, yaitu diliputi oleh kehinaan, ya, zillah, kehinaan. Wa dzalika anna dzillata wal qalaq qad malaka qulubahum. Kehinaan dan kesedihan ketika itu sudah betul-betul menguasai kalbu mereka. Wastaula ala afidatihim, menguasai kalbu mereka. Fa khasha'at minhum al absar, sehingga pandangan mata pun tertunduk, ya, takut. Wasakanat minhumul harakat, gerakan mereka pun akhirnya diam, tidak bisa dengan bebas mau pergi, mau lari, mau bergerak riang seperti ketika di dunia, berjoget dan lain-lain, tidak bisa. Tunduk, diam. Wangqata'atil aswat, suara pun tidak keluar dari mereka. Ya. Dzalikal yaumul ladzi kanu yu'adun, itulah hari yang mereka dijanjikan. Itulah hari yang mereka dijanjikan. Huwa yaumuhumul ladzi yu'adun wa la budda minal wafa' bi wa'dillah, dan Allah Subhanahu wa taala pasti memenuhi janjinya. Nah, inilah yang Allah janjikan, sehingga nah ini bagi orang-orang yang mau sadar, ya harusnya sadar, ya kan, ini suatu kepastian yang kelak mereka akan menghadapinya. Kalau mereka tetap menentang, tetap tidak tunduk kepada agama ini, maka itulah yang bakal terjadi di kemudian hari. Biarkan di dunia mereka bersenang-senang, berfoya-foya, menikmati dunia mereka, tapi itu hanya sekejap dan sesaat. Memang dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun itu semua ada batasnya. Sepanjang-panjang mereka di dunia, yaitu enggak seberapa, itu pendek. Mau berumur berapa, mau selama apa mereka bersenang-senang seperti itu. Kalau umur umat ini ya pol-polnya 100 tahun. Kalau ada yang lebih itu ya sedikit sekali. Ya, umur umat ini. Umur umat dulu mungkin lebih panjang. Ya. Tapi ya tetap itu pendek bila dibandingkan dengan di akhirat kelak yang mereka akan mendapatkan akibat daripada kehidupan dunia ini selama waktu yang tidak ada batasannya. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal tersebut. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua untuk senantiasa taat kepada Allah, istiqamah di atas agama ini sampai akhir hayat kita. Demikian yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Alhamdulillah kita selesai dari surat Al-Ma'arij.